Bab yang 13 adalah bab tentang tipu daya syaitan yang dipakai untuk menipu manusia. Dan disebutkan ayatnya oleh Allah SWT dalam Al-Quran tentang iblis, dan dia menyatakan fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan duduk di jalan Allah yang lurus, di jalan Engkau yang lurus ya Allah. Famala'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Dan niscaya engkau tidak akan mendapati mereka bersyukur. Demikian kata iblis. Berarti tujuannya adalah menggoda manusia agar mereka tidak bersyukur. Dan mereka tidak menjalani jalan Allah yang lurus. Sehingga syaitan duduk di jalan tersebut untuk menghalangi mereka. Ikhwan fil din, a'azakumullah, sudah ditafsirkan dan dijelaskan ucapan para ulama tentang makna la'atiyannahum. Sungguh kami akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Di antaranya adalah dari depan mereka meragukan tentang akhirat. Dari belakang mereka mengindahkan dunia. Dari kanan mereka digambarkan betapa susahnya kebaikan-kebaikan. Dari kiri mereka digambarkan betapa indahnya kejelekan-kejelekan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dan disebutkan pula ucapan para ulama bahwa dari depan mereka dan dari belakang mereka, maknanya dari depan secara terang-terangan dan dari belakang secara sembunyi-sembunyi. Ini secara terang-terangan dari hadapan mereka dan secara sembunyi-sembunyi dari belakang mereka. Dan juga kanan dan kiri, tafsir lainnya adalah dari kanan mereka dengan menipu jalan-jalan agar dikira jalan yang lurus padahal bukan. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sampai kita pada ucapan Al-Azhari an ba'dihim fi hadhihi al-ayah. Ucapan Al-Azhari dari sebagian para ulama tentang ayat ini. Bahwa kalimat la'ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya kata iblis, yakni hingga mereka yukadzibu bima taqaddam min umuril umamis sabiqah, yakni kami akan tipu mereka, akan goda mereka hingga mereka mendustakan semua kejadian-kejadian yang diberitakan tentang umat-umat terdahulu. Yakni mendustakan kejadian-kejadian bagaimana umat terdahulu ketika mereka kafir diazab oleh Allah, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Nuh. Ini agar mereka melupakan hal tersebut dan mendustakannya. Wa min khalfihim bi amril ba'ats, dan dari belakang mereka tentang kebangkitan diragukan. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari kanan mereka dari kiri mereka aila udhillannahum fi ma ya'malun, yakni kami akan sesatkan mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Ini dari kanan dan kiri. Ini apa yang mereka kerjakan dari amalan-amalan saleh, maunya ditipu oleh syaitan agar mereka salah mengerjakannya, agar mereka menyimpang dalam menjalaninya, agar mereka tidak tepat dalam menerapkannya. Ini dari kanan, dari kiri. Wa min khalfihim bi amril ba'ati aila udillannahum fi ma ya'malun li'anna al-kasba yuqalu fihi dhalika bima kasabat yadak. Dan dikatakan bahwasanya usaha juga maknanya, atau kalimat dalam bahasa Arab, adalah perbuatan tangan-tangan manusia. Sehingga di depan tangan-tangan mereka, maknanya usaha-usaha mereka yang disesatkan. Ini juga qaulun, pendapat yang berikutnya. Wa in kanatil yadan lam tajniya syai'an, walaupun tangan tidak berbuat apapun, tetapi seorang ketika berbuat jahat dikatakan itu akibat perbuatan tangannya. Walaupun kejahatannya bukan dengan tangan, tapi tetap disebut tangan. Karena dalam bahasa Arab tangan itu artinya usaha. Fanibidina a'azakumullah. Maka dikatakan dengan kalimat baina aydihim, di antara kedua tangan mereka atau di antara tangan-tangan mereka. Qala akharun. Dan berkata yang lainnya dari para ulama, di antaranya Abu Ishaq dan juga Zamakhsyari. Walafat li Abi Ishaq, dan lafadznya lafadz Abi Ishaq, dzakara hadhihi alwujuh lil mubalaghah fi at-tawkid. Kata Abu Ishaq bahwasanya disebutkannya wajah atau disebutkannya arah-arah tadi untuk menunjukkan penekanan tawkid. Lil mubalaghah, untuk menunjukkan betapa tingginya usaha syaitan untuk menyesatkan manusia. Sehingga disebutkan dengan arah yang empat. Depannya, belakangnya, dari kiri dan dari kanan. Aila atiyannahum min jami'il jihad. Sehingga makna ayat ini adalah, sungguh kami akan datangi dari seluruh penjuru. Itu maknanya. Kami akan sesatkan mereka, kami akan datangi mereka min jami'il jihad. Dari seluruh penjuru. Wal haqiqah wallahu a'lam. Dan hakikatnya wallahu a'lam. Atasarraf lahum fil idlali min jami'i jihatihim. Dan bahwasanya hakikatnya wallahu alam, bahwasanya syaitan menyatakan atasarraf lahum fil idlal, aku akan berupaya menyesatkan manusia min jami'i jihatihim, kami akan menyesatkan mereka dari seluruh penjuru, dari seluruh arah. Qul inna a'udzukumullah, dikatakan oleh Zamakhsyari, dan ini qul inna a'udzukumullah, seorang Mu'tazilah yang pemikirannya sesat, menyimpang, Mu'tazilah. Hanya saja para ulama kadang menukil dari dia, dari segi bahasanya dan nahunya. Dan tidak sama hukum seorang ami yang membaca kitabnya Zamakhsyari dengan para ulama ketika mereka menukil dari Zamakhsyari. Sehingga jangan dijadikan alasan. Ulama saja boleh mengambil kebaikan dari seorang Mu'tazilah, maka kita pun boleh mengambil kebaikan dari mereka. Bukan. Jangan diambil faedah seperti itu. Karena para ulama bisa memilah dan memilih, dan mereka memiliki ilmu. Sedangkan kita kaum muslimin secara umum dalam keadaan sangat bahaya kalau kita sembarangan mengambil dari kitab-kitab yang tidak jelas. Apalagi kitab-kitab penulisnya Mu'tazilah yang di dalamnya terkandung pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Tetapi dinukil biasanya wallahu ta'ala alam adalah dari segi nahunya atau i'rabnya ataupun makna-makna secara bahasa. Sebagaimana dikatakan di sini, bahwa makna la'atiyannahum dikatakan oleh Zamakhsyari minal jihatil arba' allati ya'ti minha al'aduwu fil ghalib. Bahwasanya secara bahasa dikatakan aku datangi mereka dari empat penjuru tadi adalah dari penjuru-penjuru yang biasanya musuh akan datang. Ketika musuh mendatangi, biasanya kalau enggak dari depan, dari belakang. Atau kalau tidak dari depan, dari belakang, dari kiri atau kanan. وَهَذَا مَثَلٌ لِوَسْوَسَتِهِ. Dan ini gambaran tentang tipu daya syaitan. إِلَيْهِمْ, kepada mereka. وَتَسْوِيلُهُ مَا أَمْكَنَهُ. Dan tipu daya syaitan yang memungkinkan syaitan melakukannya. Aku akan datangi dari segala penjuru. Artinya aku akan tipu mereka dari segala macam cara yang aku bisa. Dari segala macam upaya-upaya yang dia mampu. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika mengatakan kepada iblis, "Wastazil man istata'ta minhum bi sautik." Silakan kalian giring, silakan engkau bawa. Wastazil man istata'ta minhum bi sautik. Silakan kau giring semua orang yang kau mampu untuk kau bawa. Dengan suaramu, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik, dan silahkan kerahkan semua pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Ikhwan fillah na'udzukumullah, ini juga ungkapan bermakna sama. Yani ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan dipersilahkan untuk menggoda manusia dengan cara apapun, dan silahkan membawa pasukan-pasukannya seluruhnya dari kalangan manusia atau dari kalangan jin yang berkuda ataupun yang berjalan kaki. Maknanya silahkan usahakan sebisa kamu. Manistata'ta minhum bisautik. Demikian pula ayat tadi. Syaitan menyatakan aku akan datangi dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Maknanya aku akan upayakan seluruh upaya. Itu maknanya. Wa hadha yuwafiq ma hakainahu an Qatadah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini mencocoki apa yang aku kisahkan, aku riwayatkan dari Qatadah rahimahullahu taala. Ataka min kulli wajhin ghairi annahu lam ya'tika min fawqik. Dia mendatangimu dari segala penjuru selain dari atasmu. Hanya saja dia tidak mendatangimu dari atasmu. Wa hadzal qawlu a'ammu fa'idah, dan kalimat ini lebih a'am faedahnya, lebih umum faedahnya daripada kalimat-kalimat yang sebelumnya, walaupun kalimat-kalimat sebelumnya merupakan tafsir yang benar, bukan yang salah. Hak. Tetapi yang ini adalah contoh-contohnya. Yang ini adalah makna secara umum. Khonifina a'azakumullah, berarti ketika dikatakan aku akan datangi dari kanan, dari depan, dari belakang, dari kiri, itu maknanya aku akan upayakan segala macam upaya untuk menyesatkan manusia. Sehingga terkandung di dalamnya apa yang disebutkan oleh para ulama sebelumnya. Yani aku akan ragukan akhiratnya, aku akan indahkan dunianya, aku akan simpangkan pemahamannya terhadap Quran wa sunnah, aku akan seret mereka ke jalan yang lain, aku akan beginikan, aku akan begini. Semuanya terkandung dan termasuk dalam tafsir yang a'am ini. Tafsir Qatadah rahimahullah yang menyatakan maknanya adalah bahwa aku akan datangi dia dari segala penjuru kecuali dari atas. Dari ataslah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala, dikatakan selanjutnya, wa hadza a'ammu fa'idah wa la yunaqid ma qalahu salaf, dan tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh salaf. Fa inna dhalika 'ala jihati at-tamtsil lil ta'yin, karena yang demikian adalah dari segi contoh bukan ta'yin. Ini para ulama ketika menyatakan dengan kalimat bahwa ini meragukan akhirat, dari belakang adalah dengan mengindahkan dunia, dari kiri, dari kanan dengan menyimpangkan pemahaman, ini bukan menyatakan ta'yin maknanya itu titik, bukan. Tetapi maknanya adalah bahwasanya godaan syaitan itu macam-macam, di antaranya ini dan ini dan itu. Hanya tamtsil, hanya permisalan. Sehingga makna kalimatnya adalah syaitan akan mendatangi manusia dari segala macam penjuru yang dia bisa. Adapun dari atas, kata Qatadah, tidak bisa. Innahu lam ya'tik min fawqik, enggak akan mendatangimu dari atas kamu, karena dari atas itulah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, berkata Syaqiq rahimahullah, "Ma min sabahin illa qa'ada lisyaitan 'ala arba'i marasid." Tidaklah datang satu pagi kecuali syaitan berdiri di jalan-jalanku, kata Syaqiq. Qa'ada li syaitan, syaitan duduk untuk menghalangiku di empat penjuru. Min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Min baini yadayya, dari depan kedua tanganku, yakni dari depanku, dari belakangku, dari kiriku dan dari kananku. Apa dikatakan oleh syaitan? Fayaqul, syaitan mengatakan dari depanku, la takhaf fa innallaha ghafurur rahim. Jangan khawatir, Allah ghafurur rahim, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Udah jangan takut. Khonifina a'azakumullah, artinya diberi semangat untuk berbuat dosa, diberi semangat untuk berbuat kejelekan-kejelekan dengan kalimat la takhaf, jangan takut. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah ghafurur rahim. Kata Syaqiq, maka aku bantah. Aku bantah bisikan syaitan tadi dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Allah berfirman bahwa aku maha pengampun terhadap orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh kemudian mengikuti petunjuk. Yani Allah ghafurur rahim, na'am. Terhadap siapa ghafurur rahim? Apakah terhadap orang mu'anid? Apakah terhadap orang yang mujahir? Apakah terhadap orang yang tidak pernah bertaubat? La wallah, tidak demi Allah. Syaitan menggodanya dengan kalimat ghafurur rahim, Allah maha pengampun, maha penyayang. Enggak usah takut, kerjakan aja. Besok akan diampuni. Maka dibantah oleh Syaqiq. Tidak. Sesungguhnya Allah berfirman, innila ghaffarun liman taba wa amana wa amila amalan salihan thumma ihtada. Sungguhnya Allah berfirman bahwa aku maha pengampun terhadap orang yang mau taubat, terhadap orang yang mau beramal saleh, terhadap orang yang mau mengikuti petunjuk. Adapun seorang mujahir, mu'anid, penentang, bagaimana akan diampuni? Orang yang berkata dengan bangga, aku sudah begini, aku sudah begitu. Kullu dhanbin mu'afa illal mujahirin, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua dosa bisa dimaafkan, bisa diampuni. Illal mujahirin, kecuali para mujahir. Mujahir adalah yang bangga dengan dosa-dosanya. Semalam dia berbuat dosa dan sudah Allah tutupi kesalahan-kesalahannya. Tiba-tiba siang hari dia berkata, aku berbuat begini, aku berbuat begitu. Aku bernikmat-nikmat tadi malam dengan kemaksiatan ini, dengan kemaksiatan itu. Khana bin a'azakumullah liat. Dijawab bisikan syaitan dengan jawaban yang sungguh mematahkan tipu daya syaitan. Yaitu bahwa Allah mengampuni, mengampuni siapa? Allah ghafurur rahim terhadap siapa? Apa terhadap musyrikin, kafirin, para mu'anidin, para penentang Quran dan sunnah? Atau orang-orang yang dengan sengaja-sengaja berbuat dosa dengan bangga? La wallah, inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila amalan salihan thumma ihtada. Aku kata Allah maha pengampun terhadap orang yang bertaubat, terhadap orang yang beriman dan kemudian beramal saleh dan mengikuti petunjuk. Wa amma min khalfi, adapun apa yang di belakangku, ini syaitan menggoda dari belakangku, ternyata yukhawifuni ad-dayyah ala man akhlufuhu. Ternyata di belakangku ini syaitan menggoda dan membayang-bayangkan rasa takut agar kita takut hilang apa yang ditinggalkannya. Qul inna a'udzubikumullah ad-dayyah, artinya akan hilang apa yang dimilikinya. Lihat di belakangmu. Nanti kalau engkau pergi, engkau beramal saleh, niscaya engkau akan hilang hartamu, akan berkurang kesempatanmu, akan hilang ini, akan hilang itu, digambarkan betapa susahnya dan akan hilang semua dunia-dunianya. Fa aqra, maka aku membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ketika syaitan yukhawwifuni, kata Syaqiq, ketika syaitan menakut-nakuti aku, itu di belakangmu, keluargamu, anak-anakmu, dia belum dikasih ini, belum dikasih itu, mereka akan kelaparan. Maka aku baca, wa ma min dabbatin, tidaklah dari makhluk yang melata di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya, enggak usah khawatir. Aku berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar di Bakkata, di Mekkah, yaitu biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, yaitu di lembah yang ghairi di zar'in, lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, gersang, tandus, padang pasir, padang batu, ditinggalkan di sana dengan bayinya. Qul inna a'udzubikumullah, ketika Ibrahim akan meninggalkannya, Hajar bertanya, Allahu amaraka, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Dijawab bala, jawab na'am, iya, Allah yang memerintahkan aku. Apa kata Hajar? Lan yudayyi'uni idan, kalau begitu Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Kalau ini perintah Allah, Allah enggak akan menyia-nyiakan aku, dan enggak akan menyia-nyiakan aku dan anakku. Subhanallah, keyakinan seorang mukmin wa mukminah bahwa kalau engkau menjalankan perintah Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kamu dan keluargamu, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Dan biasa godaan-godaan seperti itu ketika seorang mukmin akan berangkat jihad atau akan berangkat talabul ilmi atau akan berangkat dia untuk beramal dengan amalan besar, maka syaitan berkata, kamu akan tinggalkan keluargamu, tinggalkan istrimu, tinggalkan anak-anakmu. Nanti mereka akan kelaparan kalau kamu mati terbunuh. Kalau kamu terbunuh dalam perang itu, nanti bagaimana sengsaranya anak-anakmu dan istrimu? seakan-akan rezeki itu dari dia, kalau dia mati rezekinya berhenti. Maka dijawab oleh Syaqiq, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Sungguh tidak ada binatang melata manapun kecuali di tangan Allah lah rezekinya. Allah yang memberikan rezekinya. Wa min qibali yamini, kemudian syaitan yang di kananku yang datang dari kanan berkata, min qibali nisa, dari sisi para wanita. Yani tentang ucapan-ucapan para wanita atau apa yang dikhawatirkan oleh para wanita, ini istrinya dan sebagainya. Kamu nanti begini, kamu nanti begitu, kamu jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Maka dijawab oleh Syaqiq, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik nanti, ini akhir yang baik untuk orang yang takwa. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Wa min qibali shimali, dan dari arah kiri syaitan yang ada di kiriku atau datang dari kiriku berkata, min qibali syahawat, dari sisi syahwatnya. Kamu kan butuh ini, kamu kan butuh itu. Digambarkan betapa engkau butuh perkara-perkara yang memuaskan syahwatnya. Maka dikatakan oleh Syaqiq, aku membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Aku mengingat-ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, wa hila bainahum wa bainama yashtahun, dan nanti akan dipisah, akan terhalang antara mereka dengan apa-apa yang mereka inginkan. Qanifina azakumullah, mereka yang memuaskan syahwatnya di dunia, nanti di akhirat mereka akan terputus dan tidak bisa memuaskan apa yang mereka inginkan. Enggak bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh syahwat-syahwat mereka, dan hila bainahum wa bainama yashtahun, akan terhalang mereka dari apa-apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, orang yang menahan hawa nafsunya di dunia, mentaati perintah Allah, menahan hawa nafsunya di dunia untuk berpuasa siang hari dan qiyamul lail di malam hari, dia menahan hawa nafsunya, menundukkannya, nanti di akhirat justru Allah berikan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya di dalam jannah. Wa fiha ma yashtahun, dan dalam jannah itu ada semua apa yang diinginkan oleh syahwat mereka. Maka ketika digoda di dunia oleh iblis, oleh syaitan yang datang dari kirinya, menggambarkan betapa nikmatnya memuaskan syahwat, maka dijawab dengan kalimat, nanti pada akhirnya akan terputus, akan terhalang, hila bainahum wa bainama yashtahun, akan terhalang antara mereka dengan apa-apa yang mereka inginkan dengan syahwat mereka. Qanifidina azakumullah, qultu, aku katakan, as-subul allati yaslukuha al-insan arba'ah la ghair. Maka aku katakan bahwa jalan yang biasa dijalani oleh manusia hanya empat penjuru, la ghair, tidak ada lain. Manusia kalau berjalan imma ke depan, wa imma ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Demikian pula mendatangi orang lain, kalau tidak dari depan, dari belakang, atau dari kiri, dari kanan, enggak ada lain. Hanya empat penjuru. Kata para ulama, kalau saja syaitan, kalau saja manusia itu bisa berjalan ke bawah, tiba-tiba meresap ke bumi, maka niscaya akan mendapati syaitan dari bawah. Jadi dari bawah syaitan tidak mendatanginya, karena syaitan tidak berjalan ke, karena manusia tidak berjalan ke bawah. Tidak dari atas, karena dari atas turunnya rahmat Allah SWT, dan syaitan tidak bisa menghalangi rahmat Allah. Maka hanya empat penjuru tadi. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan hanya arba'ah la ghair, tidak lainnya. Qala fa innahu taratan ya'khud 'ala jihati yaminih, kadang-kadang jalan mengikuti atau mengarah ke kanannya. Wa taratan 'ala shimalih, kadang-kadang ke kirinya. Wa taratan amamahu, dan kadang-kadang ke depannya. Wa taratan yarji' khalfahu, dan kadang-kadang dia berbalik ke belakang. Fa ayyu sabilin salakaha min hadhihi wajada syaitan 'alayha, maka jalan yang manapun dia jalani pasti dia akan mendapati syaitan di hadapannya. Dia berjalan ke depan, ada syaitan yang menghalanginya di depan. Dia berjalan ke belakang, ada syaitan yang menghalanginya di belakang. Dia berjalan ke kiri, ada syaitan yang duduk di kirinya, dan dia berjalan ke kiri, ada syaitan yang menghalangi di kirinya. Yani semua penjuru yang kamu jalani, niscaya syaitan akan ada di hadapannya. Rasdan, dalam keadaan selalu mengawasi. Fa'in salakaha fi ta'atin wajadahu alaiha yuthabbituhu anha wa yaqta'uhu. Syaitan di empat penjuru tadi, kalau orang tadi jalan ke empat penjuru tadi untuk melakukan ketaatan, maka syaitan sebagai sosok makhluk yang menghalanginya, yang membuat dia susah, yang membuat dia berat, yang membuat dia berhenti untuk mengerjakannya, berupaya untuk menggagalkan niatnya. Ini kebaikan dari jalan manapun, kebaikan di arah depan, kebaikan arah kanan, arah kiri, arah belakang, maka niscaya syaitan akan ada di sana, menghalanginya dan terus membuat dia berat mengerjakannya. Yani yu'awwiquhu au yubatti'uhu, menghalanginya atau paling tidak memperlambatnya. Hati-hati. Tipu daya syaitan tidak cuma menghalangi. Tipu daya syaitan di samping menghalangi kalau dia mampu, tetapi kalau dia tidak mampu, dia akan berupaya untuk memperlambatnya dan menunda-nundanya. Jangan sekarang, besok aja. Besok akan dikatakan lagi oleh syaitan. Jangan sekarang, besok aja. Ada taswif. Taswif menunda-nunda amalan saleh, menunda-nunda pekerjaan yang baik. Wa in salakaha li ma'siyatin. Kalau orang tadi berjalan ke empat penjuru tadi atau salah satu dari empat penjuru tadi untuk bermaksiat, maka tetap ada syaitan. Tetapi syaitan yang mendukungnya, syaitan yang membantunya, syaitan yang memberi semangat untuk mengerjakannya. Ketika dia berjalan ke depan atau ke belakang, atau dia berjalan ke kiri atau ke kanan untuk maksiat, maka dia akan dapati syaitan di sana mendukungnya, memberi semangat kepadanya. Wajadahu alaiha hamilan lahu wa khadiman wa mu'inan wa mumanniyan. Syaitan akan datang menemuinya untuk mendukungnya, untuk membawa benderanya. Jadi seorang yang datang atau berjalan untuk maksiat, syaitan membawa bendera dengan semangat mengiringi orang yang bermaksiat ini dan kemudian mendorongnya berangkat, semangat, semangat. Jangan perlahan, sekarang. Jangan ditunda besok, jangan ditunda nanti. Sekarang kerjakan, kamu akan mendapatkan yang begini, yang begini, yang begini. Mu'inan, membantunya, mendukungnya. Wa mumanniyan, dan memberikan angan-angan. Angan-angan kosong tentunya. Wa ma ya'idumu syaitan illa ghurura. Wa ma ya'idukum syaitan illa ghurura, kata Allah. Dan syaitan tidak mengajak kalian, tidak menjanjikan pada kalian kecuali janji-janji palsu. Tidak menjanjikan kepada kalian kecuali janji-janji yang dusta. Qala walau ittafaqa lahu al-hubut ila asfal la atahu min hunak. Kalau saja manusia tadi bisa berjalan ke bawah, meresap ke dalam bumi, maka niscaya akan mendapati syaitan di sana. Kamu mau bermaksiat? Ayo cepetan. Kalau dia mau taat, jangan. Dihalangi dan dibikin lambat dan dibikin dengan penghalang-penghalang. Khana bin na'azakumullah, demikian. Syaitan, iblis lanatullah alaih, bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda manusia. Wa mimma yashhad li sihhati aqwali salaf qawluhu ta'ala. Dan diantara apa yang membenarkan ucapan-ucapan salaf tadi, tafsir-tafsir dari para ulama tadi, adalah apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dalam surat Fussilat ayat 25 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qayyadna lahum qurana'a, dan kami berikan atau kami jadikan untuk mereka qarin-qarin mereka. Qarin-qarin mereka ini setan-setan mereka. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, maka mereka mengindahkan apa yang di hadapannya dan apa yang di belakangnya. Ini juga sama maknanya dengan yang tadi, yakni mengindahkan segala sesuatu yang jelek. Syaitan yang menjadi korin-korin manusia itu selalu menghalangi. Kamu berjalan ke depan, dia menghalangi dari depan. Kamu berjalan ke belakang, dia mengarah ke belakang dan menghalangi dari belakang. Kamu berjalan ke kanan, dia berada di kanannya dan menghalangi kamu. Kalau kamu berjalan ke kiri, dia juga ke kiri menghalangi kamu untuk berjalan ke kiri. Kalau jalannya untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kejelekan, kamu ke depan, kamu ke belakang, kamu ke kiri, kamu ke kanan untuk kejelekan, maka niscaya syaitan akan datang untuk mendukungnya dan mengindahkannya. Ini yang terkandung dalam Al-Quran. Ini yang terkandung dalam surat Fussilat ayat 25 tadi. Apa kata Allah? fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maka syaitan tadi, qarin-qarin tadi mengindahkan kepada mereka apa yang ada depan mereka di belakang mereka. Berkata al-kalbi, yani alzamnahum qurana'a minasyayatin. Yani kami menjadikan syaitan itu tetap bersamanya dari setan-setan, dari qarin-qarin, dan kemudian terus menggodanya dari semua arah. Demikian kata al-kalbi. Ini makna qayyadna, maknanya alzamna lahum qurana, kami akan tetapkan bersama dia satu qarin. Maka tidak ada manusia yang tanpa didampingi oleh syaitan, enggak ada manusia yang tidak didampingi oleh qarinnya. Hayya'an, berkata muqatil, hayya'ana lahum qurana, hayya'na lahum qurana minasyayatin. Yani kami persiapkan. Makna ayat tadi kata muqatil adalah Allah berfirman, kami persiapkan untuk mereka qarin-qarin mereka dari kalangan syaitan. Kami persiapkan untuk mereka setan-setan mereka yang menjadi teman-teman mereka. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, mana baina aidihim min amri dunya. Di depan mereka, yakni urusan-urusan dunianya. Wa ma khalfahum min amril akhirah, dan apa yang di belakang mereka dari urusan-urusan akhirat. Al ma'na zayyanu lahumud dunya hatta atharuha wa da'uhum ila at-takdhib bil akhirati wal i'rad 'anha. Yani maknanya syaitan akan mengindahkan dunia hingga manusia tadi lebih mementingkan dunia, dan kemudian mengajak untuk mendustakan akhirat dan untuk berpaling dari akhirat sehingga dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa qala al-kalbi, berkata juga al-kalbi, ya'ni zayyanu lahum ma baina aydihim min amri al-akhirah. Yakni akan diindahkan untuk mereka apa-apa yang di hadapan mereka, digambarkan dengan indah bahwa ini hidup ya cuma sekarang, enggak ada surga, enggak ada neraka, lal jannah walal akhirah walan nara wala ba'ts, enggak ada kebangkitan, enggak ada surga, enggak ada neraka, hidup ya sekarang, nikmati hidupmu. Demikian kata iblis, demikian kata qarin tadi kepada temannya atau kepada orang yang digodanya, menyatakan alla jannahu la jannah wala nar wala ba'ts wa ma khalfahum min amri dunya, sedangkan di belakangnya digambarkan betapa indahnya dunia, betapa nikmatnya dunia, dan betapa bagusnya kesesatan, betapa indahnya kesesatan. Wa hadha ikhtiyarul farra, inilah pemahaman atau tafsir yang dipilih oleh al-Farra. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia sudah dijadikan setan-setannya khusus. Masing-masing memiliki qarin, dan qarin inilah yang selalu menggodanya dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Berkata Zaid, mana ya tadi zayyinu lahum ma madha min khubthi a'malihim. Syaitan mengindahkan apa yang telah lewat dari kejelekan-kejelekan amalan mereka. Supaya apa? Amalan mereka yang jelek diindahkan oleh syaitan. Bahwa yang kamu kerjakan kemarin itu bagus. Apa yang kamu kerjakan waktu itu, dulu itu masya Allah, itu adalah suatu yang amalan-amalan yang betul-betul berjasa. Kamu sebagai pahlawan, kamu sebagai tokoh besar, kamu menjadi orang yang dipuji-puji, kamu menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Padahal yang dikerjakannya adalah kemaksiatan, kezaliman, kejahatan. Kenapa diindahkan? Agar tidak bertaubat, agar bangga dengan dosa-dosanya. Kala Ibnu Zaid, bahwasanya syaitan mengindahkan, yakni mengindahkan ma madha min khubthi a'malihim, yakni mengindahkan apa yang telah lewat dari perbuatan-perbuatan jeleknya. Wa ma yastaqbiluna minha, dan apa yang akan datang, yang telah lalu dibaguskan, diindahkan, yang akan datang pun diindahkan. Kalau yang telah lalu diindahkan supaya apa? Supaya tidak taubat. Kalau yang akan datang diindahkan untuk apa? Untuk segera dikerjakan. Jadi yang telah lewat, perbuatan-perbuatan jeleknya dipuji oleh syaitan. Lihat, inilah sebabnya kenapa banyak orang-orang yang berbuat dosa kok bangga. berbuat zalim, kemudian dia bangga bahwa aku adalah pahlawan, padahal pembunuh berdarah dingin. Dia merasa dirinya sebagai seorang yang berjasa besar, padahal teroris, membunuh orang yang tidak bersalah. Padahal dia mengacaukan masyarakat muslimin, padahal dia mencoreng ajaran Islam. Tetapi dia dalam keadaan bangga, merasa sebagai mujahid, merasa sebagai pahlawan. Itu tipuan iblis. Itu tipu daya syaitan, telbis iblis. Tipu daya dari iblis. Khonifrina azakumullah, agar kamu bangga dan kamu tidak taubat. Agar kamu bangga dan kamu tidak pernah menyesali sampai matinya. Adapun yang akan datang digambarkan betapa indahnya adalah agar kamu semangat. Ini perbuatan yang akan datang, ini yang kamu akan kerjakan, perbuatan besar, perbuatan yang merupakan sebuah jihad. Sehingga semangat. Wal ma'ana 'ala hadza zayyanu lahum ma 'amiluhu falam yatubu minhu. Kata Ibnu Zaid, yakni diindahkan untuk mereka amalan-amalan jeleknya, apa yang mereka telah kerjakan, agar mereka tidak bertaubat daripadanya. Wa ma ya'zimuna 'alaihi falayanwuna tarkahu. Demikian pula apa yang akan datang yang dia niatkan untuk dikerjakan, juga diindahkan agar mereka tidak berniat untuk menghentikannya, agar mereka tidak berniat untuk mengurungkannya. Faqalu aduwwullah, maka ucapan iblis musuh Allah ini Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Maknanya yatanawalu dunya wal akhirah. Aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, itu tercakup kedua-duanya, dunia dan akhirat. Yani an aymanihim wa an syama'ilihim, adalah amalan-amalannya. Kalau amalan baik, maka syaitan akan memperlambatnya, akan menghalanginya. Kalau amalan jelek, maka syaitan akan mendukungnya, akan memberi semangat kepadanya. Ini an aymanihim wa an syama'ilihim. Kenapa demikian? Tafsir yang berikutnya, karena malaikat Allah ciptakan untuk memberikan kepada manusia bimbingan juga secara otomatis. Kalau kamu akan beramal dengan amalan kebaikan, maka malaikat akan mendukungnya. Akan mendukungnya. Sebagaimana yang kita kisahkan ketika kita berbicara tentang riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika dicerca, dimaki, dan beliau sabar, malaikat yang membelanya dan malaikat yang berkata kepadanya, kadzabta, kadzabta, kadzabta. Yang mencerca ini, mencerca Abu Bakar, dikatakan engkau dusta, engkau dusta, engkau dusta. Ketika Abu Bakar As-Siddiq membalas, maka Rasulullah SAW bangkit dan pergi. Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi? Apakah engkau marah kepadaku? Dia mencerca aku berulang-ulang. Kata Rasulullah SAW, bukan. Tetapi ketika engkau diam dan sabar, malaikat membantah orang tadi dengan mengatakan kadzabta, kadzabta. Tetapi ketika engkau membalas, syaitan yang turun. Maka malaikat pergi. Maka aku, kata Rasulullah SAW, wama kuntu ajlis ma'as syaitan. Aku enggak akan duduk bersama syaitan. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Atau sebagaimana dikatakan oleh beliau dalam riwayat yang sahih. Qul ibn a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Berarti ketika amalan-amalan baik, amalan-amalan saleh, maka malaikat mendukungnya. Sedangkan syaitan berlawanan dengannya, menghalangi. Kalau amalan-amalan jelek, malaikat menyatakan jangan, jangan. Tetapi syaitan mengatakan cepat kerjakan. Ini bagus, ini baik. Qul ibn a'azakumullahu, demikian keadaannya. Qala, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, atau masih ucapan Ibnu Zaid. Disebutkan, jika malaikat di kanannya yastahithu sahibahu ala fi'lil khair, menganjurkan agar pelakunya berbuat kebaikan-kebaikan, fayatihi syaitan min hadhil jiha, maka syaitan datang dari kanan dengan sebaliknya, membikin dia berat untuk mengerjakan, menghambatnya, menghalanginya, menyusahkannya. Wa inna malakus sayyi'at an shimal, sedangkan malaikat yang di kirinya dalam keadaan mencegah dari kejelekan-kejelekan. Yanhahu anha, melarang dari kejelekan. Jangan, ini haram. Jangan, ini jelek. Maka ya'tihi syaitan. Maka datang syaitan min tilkal jihah. Datang syaitan dari arah tadi. Yuharriduhu. Memberi semangat dia untuk mengerjakannya. Yuharriduhu alaiha. Wahada yufassil ma ajmalahu. Dan inilah rincian dari apa yang sudah diglobalkan oleh Allah. Secara simpel dalam kalimat. Yang Allah kisahkan tentang iblis. Fabi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Berarti di sini ajmala. Di sini fassala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengucapkan secara ringkas, dalam ayat lain Allah menyampaikannya secara rinci. Di dalam ayat yang lain Allah katakan secara ringkas, yaitu kalimat iblis dengan mengatakan la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, "Wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya." Kalimatnya ighwa titik. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Tidak disebutkan secara rinci. Tetapi dalam ayat yang kemarin kita bahas disebutkan secara rinci bahwa syaitan mengatakan la aq'udanna siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan duduk di jalan engkau yang lurus ya Allah. Aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Ini rincian ini cukup disebutkan dengan satu kalimat. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Bagaimana rinciannya? Aku sesatkan dengan berbagai macam upaya. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dan juga aku akan duduk di jalan engkau yang lurus. Dan duduk di semua jalan-jalan kebaikan. Khonibirina a'azakumullah, demikianlah ayat Al-Quran. Kadang merincikan, kadang menyebutkan secara ringkas. Makal ayah bil ayat itu fassar. Maka ayat itu dengan ayat lain ditafsirkan. Ayat yang satu dengan ayat yang lain saling menjelaskan. Demikianlah Al-Quran. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain. In yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa syaitanan marida. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udhillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falyubattikunna adhanal an'ami wa la'amurannahum wa la'amurannahum wa la falyughayyirunna khalqa Allah. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, lebih rinci lagi tentang ucapan-ucapan syaitan, tentang tekadnya syaitan, sumpahnya syaitan. Kata Allah, إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. Tidaklah mereka kaum musyrikin berdoa. إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا إِنَاثًا. Sesungguhnya mereka musyrikin tidak beribadah kecuali kepada Tuhan-Tuhan yang sesungguhnya perempuan-perempuan. Yani mereka menyembah Lat, Uzza dan Manat. Lat muannas dari ilah, Uzza muannas dari aziz, demikian pula Manat muannas dari al-Mannan. Qul inna a'udzukumullah, berarti mereka yad'una min dunillahi illa inasa. Mereka tidaklah memanggil, menyeru selain Allah kecuali inasan. Wa in yad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka berdoa menyeru kecuali syaitan. Yang tadi zahirnya, yang kedua hakikinya. Zahirnya yang mereka panggil Lat, Uzza, Manat, inasan, inas. Tetapi hakikatnya, siapa yang nyuruh mereka menyembah batu-batu itu? Siapa yang menyuruh mereka menyembah pohon keramat? Siapa yang menyuruh dia, mereka menyembah batu-batu? Syaitan. Berarti pada hakikatnya mereka itu menyembah syaitan karena taatnya kepada syaitan, karena syariatnya diikuti syariat syaitan. Maka Allah katakan, "Iyad'una illa syaitanan marida." Tidaklah mereka menyembah kecuali syaitanan marida, syaitan yang jahat. Syaitan yang jelek, yang busuk. La'anahu Allah, Allah melaknat dia. Waqala, dan berkata syaitan, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh aku akan ambil dari hamba-hambamu ya Allah nasiban mafruḍa, bagian yang sudah tertentu. Ini yang kita katakan kemarin, bahwa iblis sudah tahu bahwa segala sesuatu biqadha wal qadar. Maka kalau ada qadariyah yang tidak percaya pada takdir, berarti dia lebih bodoh dari iblis. Iblis tahu bahwa semua ini ditakdirkan oleh Allah. Maka dia menyatakan kepada Allah, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, aku akan ambil dari hamba-hambamu bagianku yang sudah tertentu. Ini bagianku yang sudah kau takdirkan. Dia tahu, iblis tahu bahwa dia tidak bisa dan tidak mampu untuk mengambil apa yang sudah Allah takdirkan dia beriman. Enggak akan bisa digoda dan enggak akan bisa ditarik oleh syaitan. Maka dia katakan nasiban mafruḍa. Setelah itu iblis berkata, wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Sungguh aku akan sesatkan mereka. Aku akan beri angan-angan pada mereka dan aku akan perintahkan mereka perintah-perintah. Fala yubattikunna adhanal an'am. Maka niscaya mereka akan mencacati telinga-telinga binatang ternak. Biasa di zaman jahiliyah, zaman musyrikin, bahwa mereka mempersembahkan unta-untanya untuk berhala. Dan dikatakan unta ini unta berhala atau unta yang sudah dimerdekakan bebas. Enggak ada yang boleh ganggu, enggak ada yang boleh bunuh, enggak ada yang boleh melukainya. Bahwa itu adalah unta Tuhan katanya. Qul inna a'udzubikumullah ditandai dengan tanda di telinganya. Maka itu kata iblis, aku akan perintahkan mereka, niscaya mereka akan mencacati telinga-telinga binatang ternak mereka. Fala yughayyirunna khalqallah, dan niscaya mereka akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Iblis la'natullah alaih bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan manusia, akan memberi angan-angan pada manusia dan akan memberikan perintah-perintah. Tetapi tidak akan mentaati perintah syaitan kecuali orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya. Kecuali orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai teman dekatnya. Kecuali mereka-mereka yang lebih percaya dengan bisikan syaitan daripada janji-janji Quran wa sunnah. Merekalah yang mudah diperintah oleh syaitan. Kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Dan ternyata memang semua kesyirikan-kesyirikan itu ternyata biang keladinya adalah syaitan. Ternyata guru besarnya adalah iblis. Sehingga apa yang terjadi di masa lalu di zaman musyrikin jahiliyah sebelum datangnya Islam sampai hari ini sama model-modelnya. Mirip model-modelnya dan cara syubhat-syubhatnya pun tidak berbeda. Kenapa? Satu guru, satu ilmu. Gurunya sama, ilmunya sama. Gurunya syaitan, iblis, dan ilmunya syubhat-syubhat syaitaniyah. Enggak, ini kan orang soleh, kata orang sekarang. Ini bukan menyembah kuburan, ini kan orang soleh, maka orang soleh dekat dengan Allah, maka saya mengambil perantara. Sedangkan Allah dalam Al-Quran menceritakan tentang musyrikin jahiliyah. Bahwa mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikannya perantara kepada Allah. Kok sama jawabannya? Naam. Satu guru, satu ilmu. Gurunya sama, ilmunya sama. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Syaitan sudah bersumpah sejak dia dikutuk oleh Allah, sudah mengatakan kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Dan sudah menyatakan la aq'udanna siratakal mustaqim, dan sudah menyatakan la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan sudah berkata seperti yang di dalam ayat ini, la udhillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum wa la yubattikunna adhanal an'ami wa la yughayyirunna khalqallah. Kata iblis, aku akan sesatkan mereka. Aku akan beri angan-angan pada mereka. Dan aku akan berikan perintah-perintah. Dan niscaya mereka mencacati telinga-telinga binatang ternak mereka. Ini bukan perkara kecil menggunting telinga sudah itu yang azim. Bukan. Kalau targetnya cuma menggunting telinga, itu kecil sekali. Tapi targetnya iblis, mereka melakukan kesyirikan, mempersembahkan kendaraan mereka, tunggangan mereka, unta mereka untuk berhala. Dengan ditandai diguntingnya telinga-telinga mereka atau dicacatinya telinga-telinga unta-unta tersebut. Dikatakan ini unta berhala, unta Lat, unta Uzza, untanya Manat. Qanibrina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya oleh iblis, wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah, dan sungguh aku akan ajak mereka dengan perintah-perintah, niscaya mereka akan merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah bisa bermakna mencacati diri dengan perkara-perkara yang haram, seperti mencabut bulu alis bagi perempuan. Maka dikatakan la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Semoga Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang minta dicabut bulu alisnya. Yang melakukannya dan yang dilakukannya. Demikian pula yang mengukir gigi, yang memakai tato. La'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Dilaknat orang atau wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang ditato. Karena memang biasanya ketika itu yang memakai tato adalah perempuan-perempuan yang digoda oleh iblis untuk yughayyirunna khalqallah, untuk merubah ciptaan Allah. Mereka membuat tato-tato pada badannya. Itu perempuan untuk menghiasi dirinya supaya cantik katanya. Tetapi mengerikan kayak iblis, kayak syaitan. Ternyata sekarang dilakukan oleh kaum laki-laki. Bagaimana dilaknat atau dilaknat? Dilaknat plus. Kenapa plus? Karena dia terkena hadis la'anallahu al-mustawshimat wal mustawshimat, yang pertama. Yang kedua, dia menyerupai perempuan. Karena tato itu adalah kebiasaan perempuan jahiliyah dulu. Ketika mereka menghiasi tubuhnya dengan berbagai macam coretan-coretan dengan tato-tato. Qul inna a'udzubikumullah, ini termasuk yughayyirunna khalqallah, yang mengukir gigi, yang mencabut alisnya, yang mempermak mukanya, yang merubah hidungnya dengan operasi plastik segala macam, tidak puas dengan apa yang Allah ciptakan. Dan ayat ini terkena kepada perkara yang demikian, ditafsirkan demikian oleh sebagian ulama. Tetapi sebagian ulama yang lain menafsirkan lebih luas dan bukan bertentangan. Ikhtilafnya ikhtilaf tanawwu', bukan tadad. Ikhtilaf yang tidak bertentangan, ini juga iya, itu juga iya. Bukan tafsir yang bertentangan, yang ini bertentangan, yang itu tidak. Tetapi ayat ini memang mencakup kedua-duanya. Yang pertama, merubah ciptaan Allah seperti yang kita katakan tadi. Yang kedua, merubah ciptaan Allah, yakni merubah fitrah manusia. Apa kaitannya fitrah manusia dengan ciptaan? Karena ayatnya Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Kata Allah, hadapkanlah wajahmu terhadap agama ini yang lurus ini. Itu adalah fitrah Allah, allati fatara an-nasa 'alayha, fitrah Allah yang Allah sudah ciptakan manusia dengan fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, enggak bisa berubah khalqillah ini. Apa khalqillah yang dimaksud ciptaan Allah? Fitrah tadi. Maka Ibnu Al-Azhar dikaitkan oleh para ulama dengan ayat ini. Bahwa Allah mengatakan la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, ternyata anak yang dilahirkan dengan fitrah tadi, anak yang dilahirkan dengan fitratut tauhid, dengan mengesakan Allah, padahal semua ruh-ruh itu sudah bersaksikan wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Allah telah mempersaksikan semua calon-calon manusia ketika mereka fi zuhuri Adam, ketika mereka di punggung-punggung Adam, Allah katakan alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, mereka menyatakan bala. Syahidna, kami mempersaksikan. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini fitrah. Tetapi apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua yang dilahirkan secara fitrah. Maka bapak ibunya lah yang yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranih. Ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Berarti apa fitrah tadi? Fitrah tadi agama tauhid. Fitrah tadi adalah la ilaha illallah. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, apa ucapan syaitan tadi? Fala amurannahum wala falayughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan perintahkan perintah-perintah pada mereka, niscaya mereka akan merubah fitrahnya. Niscaya mereka akan merubah ciptaan Allah tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, la tabdila li khalqillah, maknanya fitrah tadi tidak berubah. Tetapi mereka mengalahkan apa yang sudah mereka ketahui secara fitrah tadi dengan berbagai macam tipu daya syaitan. Mereka mengalahkannya dengan berbagai macam syubhat-syubhat syaitaniyah. A'udzubillahi minasyaitan. Qul inna a'udzubikumullah, demikian dikatakan bahwasanya tafsir ayat Allah fala yughayyiruna khalqallah adalah menyerubah ciptaan Allah dalam artian mengganti, tidak puas dengan apa yang Allah ciptakan pada dirinya, mencabut bulu alisnya diganti dengan pensil, mengukir giginya dengan bentuk-bentuk tertentu, dengan berbagai macam ukiran-ukiran. Ini adalah merubah ciptaan Allah. Atau mentato badannya, merubah ciptaan Allah. Dan termasuk merubah ciptaan Allah yang lebih besar adalah merubah fitrah. Merubah fitrah tauhid. Wallahu ta'ala a'lam. Nasla taufiqul afiyah. Subhanakallahumma hamdik. Ashadu an la ilaha ilan tasakurka wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.